بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بفائده سليم بن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله قد أسقطكم في رحمة الله dan mengingatkan bahwa kita telah berada pada tanggal 19 Rabiul Awal. Seperti biasanya di setiap bulan Rabiul Awal ini, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan momentum untuk menggali, menggali sirah dan keteladanan beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita di Indonesia bertepatan dengan memasuki bulan Rabiul Awal. Sekitar 8 hari yang lalu dikagetkan oleh sebuah peristiwa di Pandeglang, kerusuhan yang dipicu oleh penyebaran pemahaman keagamaan kelompok Ahmadiyah. Kedatangan bulan Rabiul Awal sebagai momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi tercoreng oleh peristiwa tersebut yang dalam agama apapun kekerasan itu tidak diperkenankan. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sejauh mana sesungguhnya kelompok Ahmadiyah ini dikatakan menyimpang atau melakukan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran agama Islam. Terkait dengan kajian tafsir Al-Quran, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kelompok ini melakukan penafsiran terhadap sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mengarah kepada penyimpangan dan penyelewengan terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu dalam SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tahun 2008 dalam diktum kedua disebutkan bahwa kelompok jemaat Ahmadiyah Indonesia diminta, diperingatkan dan diperintah untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Dalam hal apa saja penyimpangan itu terjadi? Yang menjadi sasaran SKB dan yang selama ini selalu memunculkan persoalan adalah kelompok Ahmadiyah Qadiyah. Kita tahu sejak awal abad ke-20, tidak lama setelah jemaat Ahmadiyah ini didirikan oleh pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, terpecah menjadi dua kelompok. Ada aliran Qadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan kelompok pelakor yang hanya meyakini Mirza Ghulam Ahmad tapi sebagai seorang pembara. Di Indonesia dua kelompok ini pun berwujud dalam bentuk dua organisasi, yang satu Jemaat Ahmadiyah JAI, ini merupakan kepanjangan dari Ahmadiyah Qadiyah, dan yang kedua Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta yang merupakan kepanjangan dari lapor. Yang terlalu memunculkan persoalan dan memunculkan keberatan dan masyarakat kita adalah keyakinan yang dianut oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dalam menyebarkan pemahamannya ini, jemaat Ahmadiyah Indonesia menerbitkan sebuah kitab, sebuah film, terjemahan Al-Quran dengan terjemah dan tafsir ringkas. Bukunya bertiga jilid, sekitar 1650-an halaman. Sepintas, kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sama. Tetapi dalam terjemahan dan penafsiran, di sini terlihat perbedaannya. Dari sekitar 50-an ayat, atau tidak kurang dari 50-an ayat di dalam Al-Quran, dimaksudkan Indonesia berupa untuk mendukung keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kita, umat Islam, sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Beliau adalah khatamun nabi, penutup para nabi. Penutup para nabi ini juga diyakini oleh kelompok jemaah Ahmadiyah. Tetapi mereka melakukan penafsiran yang berbeda. Sehingga walaupun meyakini Rasulullah itu sebagai nabi terakhir dengan pengertian khatamun nabi, masih terbuka peluang untuk munculnya nabi-nabi yang lain setelah beliau. Bapak ibu sekalian, seperti yang sering kami jelaskan bahwa salah satu pangkal kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran adalah ketika seseorang memiliki prakonsepsi tertentu terhadap sebuah persoalan, lalu menjadikan Al-Quran sebagai alat pembenaran. Dan itu dimungkinkan karena Al-Quran mengundang atau mengandung berbagai kemungkinan penafsiran. Dulu, ketika Imam Ali ingin mengirim Ibnu Abbas kepada kelompok Khawarij untuk berdiskusi dan berdebat soal pemahaman keagamaan mereka yang keliru, Imam Ali berpesan kepada Ibnu Abbas, jangan kau gunakan dalil dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu hammalul wujud, mengundang atau mengandung berbagai kemungkinan penafsiran. Pakai hadis. Karena itu kita lihat semua aliran yang ada di dalam Islam berlabuh pada Al-Quran, termasuk yang sesat. Ini kita bisa lihat, tidak kurang dari 50 ayat dimanfaatkan demi tafsirkan sedemikian rupa, sehingga seakan mendukung klaim yang mereka katakan atau keyakinan yang dianut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kita lihat misalnya, ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. "Walakin Rasulullah wa khataman nabi." Tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan khataman nabi, penutup para nabi. Itu kalau kita terjemahkan. Dan ini diakui sendiri oleh jemaat Ahmadiyah ketika mereka membuat 12 butir pernyataan yang diikrarkan pada tanggal 14 Januari tahun 2008. Tetapi bagaimana mereka menafsirkan khataman nabi ini, penutup para nabi? Dia katakan khatam secara bahasa itu adalah stempel, materai. Khatam dengan makna penutup itu adalah makna kedua. Makna pokoknya adalah stempel atau materai. Kalau orang Arab katakan stempel itu khatam. Kalau begitu bagaimana penafsirannya? Khataman nabiyyin berarti bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibenarkan kecuali kalau bermateraikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang kemungkinan datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau klaim kenabian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dapat dibenarkan kalau seseorang bermateraikan Rasulullah dengan cara menjadi pengikut beliau. Jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dimungkinkan untuk menjadi seorang nabi kalau dia itu mematuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia bisa sampai pada tingkat nabi. Ada ayat lain dalam surat An-Nisa, "Wa man yuti'i Allah war rasul", barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, "fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiy", mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi. Ayat ini kata mereka bahwa siapa saja yang taat kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, menjalani semua perintah dan menghindari semua larangannya, dia akan sampai pada tingkat kenabian selama dia menjadi seorang pengikut yang taat. Kata khataman nabiyyin itu betul penutup para nabi, tetapi dalam pandangan mereka, nabi itu ada dua macam. Ada nabi yang umum, ada nabi yang khusus. Yang khusus itu adalah yang membawa syariat. Seperti Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad. Sementara ada nabi yang dikatakan kenabian umum. Nabi yang tidak membawa syariat. Nabi Saleh tidak membawa syariat. Nabi Daud tidak membawa syariat. Dia mengikuti dan menyebarluaskan ajaran Nabi Musa. Yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata khataman nabiyyin itu adalah nabi yang tidak membawa, yang membawa syariat. Sementara nabi yang tidak membawa syariat masih dimungkinkan muncul. Dan itu berwujud dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad. Jadi bagaimana ayat khataman nabiyyin ditafsirkan sedemikian rupa untuk membenarkan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi? Banyak ayat yang diperlakukan sedemikian rupa. Kita lihat misalnya. Tadi kami katakan bahwa salah satu pangkal kekeliruan penafsiran Al-Quran adalah ketika seseorang memiliki perasaan atau konsep tertentu yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai alat pembenaran. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Misalnya, kelompok Syiah fanatik atau Ar-Rafidah dulu karena mereka begitu benci dan kesannya dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang dianggap merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Ketika membaca ayat Al-Jibti wa Tawud, Al-Jibti itu adalah Abu Bakar, kemudian Tawud itu adalah Umar. Ketika ada ayat yang menyatakan Inna Allah ya'murkum an tadhbahu baqara, Nabi Musa diperintahkan untuk menyembelih baqara. Oleh mereka, kata baqara ini ditafsirkan dengan Aisyah. Secara lafal itu tidak mengarah ke sana. Tetapi karena mereka ingin mengukuhkan keyakinannya, konsep yang ingin dia bangun, ayat-ayat itu lalu ditarik untuk membenarkan keyakinan mereka tersebut. Ini banyak kita lihat dalam penafsiran Ahmadiyah. Misalnya, ketika dalam surat As-Saff ayat 6, bahwa Nabi Isa itu bersaksi bahwa akan datang nanti setelah beliau seorang nabi yang bernama Ahmad. Dalam tafsir jamaah Ahmadiyah dikatakan, Quran surat As-Saff ayat ke-6 ini merupakan isyarat kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Sebab Mirza Ghulam Ahmad itu namanya juga Ahmad. Jadi ayat ke-6 itu sasarannya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Wajumi asyamsu wal qamar dalam surat Al-Qiyamah. Di situ dijelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah bulan dan matahari itu dikumpulkan. Dalam tafsir Jamaah Ahmadiyah dikatakan bahwa ayat ini merupakan isyarat kebenaran kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Sebab ketika pertama kali Mirza Ghulam Ahmad mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, saat itu terjadi gerhana. Ayat itu menjadi isyarat kebenaran lain kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran ditarik untuk membenarkan keyakinan dan klaim kenabian itu. Kita lihat lagi misalnya dalam permulaan surat Al-Baqarah. Tanda-tanda orang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Kita atau seluruh ahli tafsir itu menafsirkan atau memahami ayat wabil akhirati hum yuqinun, yaitu bahwa orang-orang muttaqin itu beriman kepada hari akhirat. Tetapi dalam tafsir Ahmadiyah kita menemukan kata al akhirat di sini, kata mereka itu merupakan isyarat kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya. Karena al-akhirah itu adalah sesuatu yang akan datang. Jadi kata al-akhirah tidak berarti kehidupan akhirat, tetapi dipahami sebagai kebangkitan Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Ini dikuatkan dalam penafsiran mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Dan bahwa Rasulullah itu dibangkitkan dua kali. Kebangkitan yang pertama adalah pada abad ke-7 di tengah Jazirah Arab, dan kebangkitan yang kedua dalam bentuk atau dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad. Dalam tafsir mereka itu banyak sekali kita temukan gambaran tentang sosok Mirza Ghulam Ahmad. Ada kalanya Mirza Ghulam Ahmad itu dikatakan sebagai Rasulullah. Ada kalanya digambarkan manunggal dengan Rasulullah. Ada kalanya dia dikatakan sebagai wakil agung Rasulullah. Ada kalanya dia dikatakan sebagai Nabi Isa. Al-Masih Al-Maud. Al-Masih Al-Maud artinya Nabi Isa yang dijanjikan akan turun di akhir zaman. Kita tahu ada sejumlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai tingkat mutawatir, tidak terbantahkan lagi kesahihannya, bahwa di akhir zaman nanti Nabi Isa akan diturunkan. Ada juga Imam Mahdi yang akan meluruskan kembali keyakinan manusia, dan pada saat itu nanti orang semua akan beriman. Dia katakan bahwa turunnya Isa Al-Masih itu sudah terjadi dalam bentuk Mirza Ghulam Ahmad. Dan Mirza Ghulam Ahmad itulah sesungguhnya sosok Imam Mahdi. Padahal kita tahu bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang turunnya Isa Al-Masih alaihi salam di akhir zaman itu lengkap sekali dengan ciri-cirinya. Sosok tubuhnya, di mana nanti dia turun, turunnya antara lain dijelaskan itu di Damaskus. Masjid Umawi ada sebuah kubah yang dikatakan itu atau yang dikatakan dalam beberapa hadis sebagai tempat turunnya Al-Masih nanti di akhir zaman. Jadi ada sekitar 100-an riwayat yang menyangkut turunnya Al-Masih di akhir zaman. Tanda-tandanya, ciri-cirinya sudah sangat jelas. Dari sekian banyak ciri yang dijelaskan itu rasanya tidak mungkin kalau itu terwujud dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad. kita kalau kirim surat kerja dengan alamat RT RW kelurahan kecamatan dengan nama yang dituju, pasti akan sampai. Beberapa identitasnya kita jelaskan dalam alamat, pasti tidak akan salah. Sekian banyak hadis yang menjelaskan sekian banyak ciri, kok bisa salah sasaran pemirsa Golang Ahmad? Nah, mirsa Golang Ahmad sebagai Al-Masih. Bahkan dalam ayat yang mengatakan Muhammadur Rasulullah wal-ladhina ma'ahu syidda'u ala kuffar masaluhum fit-taurat wa masaluhum fil-injil kazar'in. Ayat ini juga dikatakan sebagai isyarat munculnya kenal Nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dikatakan juga bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah rekan sejawat Nabi Isa. Kadang-kadang dikatakan sebagai Isa itu sendiri. Kadang-kadang dikatakan sebagai Imam Mahdi. Kadang-kadang dikatakan sebagai misal Nabi Isa. Banyak sekali. Dan ada satu ayat di dalam surat Yasin yang menjadi keyakinan kelompok Ahmadiyah bahwa seorang Ahmadi atau Mirza Ghulam Ahmad itu sudah mendapat jaminan masuk surga. Karena itu pengikut jemaat Ahmadiyah bila ingin masuk surga, dia bisa membayar sejumlah uang, lalu namanya didaftar dan dikirim ke kuburan yang disebut Bahishti Makbarah, pekuburan Khurgam. Bahishti Makbarah itu adanya di Qadiyah. Dari mana keyakinan itu dibangun? Ada dua ayat dalam surat Yasin yang mungkin sama-sama kita hafal. Waja'an aqsal madinati rajulun yata'ah, telah datang dari pelosok kota seorang laki-laki, rajulun yata. Rajulun, kalau dalam bahasa Arab bentuk katanya adalah nakirah, infinitif, belum ketahuan siapa orangnya. Dalam tafsir jemaah Ahmadiyah dikatakan bahwa rajulun yang dimaksud pada ayat itu adalah isyarat untuk Mirza Ghulam Ahmad. Karena itu begitu datang ayat berikutnya, qiladkhulil jannah, dikatakan masuklah kamu ke dalam surga, maka yang diperintah untuk masuk surga pada ayat qiladkhulil jannah itu merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu rajulun yata, siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Jadi qiladkhulil jannah itu adalah perintah untuk Mirza Ghulam Ahmad agar masuk surga. Dengan ayat ini ditambah sebuah wahyu, karena Mirza Ghulam Ahmad sendiri mempunyai kumpulan catatan wahyu yang dibukukan dalam bentuk kitab yang namanya Tazkirah. Tazkirah ini adalah kumpulan wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Salah satunya adalah mengatakan bahwa inni anzaltu ma'akal jannah, kami sudah turunkan kamu, menurut wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad, kami telah turunkan kamu ke dalam surga. Wahyu ini menguatkan pernyataan dalam Al-Quran, kata mereka, qiladkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Karena sudah mendapat jaminan surga, lalu dia bangun pekuburan surgawi atau Bahishti Makbarah ini. Dan setiap Ahmadi, pengikut jemaah Ahmadiyah, yang ingin memasuki pekuburan surgawi itu, bisa mendaftar, membayar sejumlah uang, tanpa harus dikubur jasadnya di situ, dengan sekedar mengirimkan nama, dia sudah bisa masuk ke dalam kafin surga yang sudah dimiliki oleh Mirza Ghulam Ahmad. Tidak kurang dari 50 ayat diperlakukan sedemikian rupa, dibawa sedemikian rupa untuk mendukung klaim kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad itu. Oleh karena itu, maka tidak heran kalau banyak lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk yang di bawah Radhatul Alam Al-Islam, dan juga yang ada di bawah organisasi konferensi Islam, Majma' Fiqih Islami, menfatwakan kalau apa yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah ini sesungguhnya sudah keluar dari Islam. Persoalannya bukan sekedar beda penafsiran. Persoalannya adalah kelompok Ahmadiyah membonceng atau dalam tanda kutip memperkosa ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung keinginan mereka atau keyakinan mereka yang menobatkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi. Dan itu bertentangan dengan apa yang disebut dengan al-ma'lum minad dini bid-darurah, pokok-pokok ajaran agama Islam yang tidak boleh diyakini sebaliknya. Sekiranya yang bisa saya sampaikan berkait dengan penafsiran yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah melalui buku Al-Quran dengan terjemah dan tafsir ringkas. Selebihnya tentang kritik atas tafsir ini, insyaAllah dalam Republik hari Ahad Kamis yang akan datang akan turun tulisan kami menyangkut tentang itu, dan juga secara panjang lebar kritik atas tafsir tersebut sudah kami tuangkan dalam sebuah buku Menggugat Ahmadiyah, mengungkap ayat-ayat kontroversial dalam tafsir Ahmadiyah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran dan Lentera Hati. Buku itu merupakan satu upaya untuk mendialogkan pemahaman keagamaan secara dialogis dengan argumentasi yang kuat. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau kita tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.